yang bahkan berkaitan dengan bimbingan untuk umat manusia, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dari dirinya atau dari hawa nafsunya. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itulah yang Allah tegaskan. Tidak pernah Nabi berucap dengan hawa nafsunya. Akan tetapi wahyu yang diwahyukan. Bayangkan, renungkan, sekiranya khairul bashar, sekiranya manusia yang paling mulia dan paling Allah cintai, khaliluhu wa kalimuhu wa safiyuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ancaman dari Allah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya atau beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Perhatikan teguran Allah secara keras. Bagaimana Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekiranya Nabi berani berbicara berkaitan dengan ilmu ini bukan dari Allah, maka Allah katakan, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Mana yang lebih mengerikan dari ancaman seperti ini, yang sekiranya ini Allah arahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umatnya ketika berani untuk beramal, untuk melakukan sesuatu apapun dengan tanpa ilmu. Sekiranya Muhammad taqawwala ba'd al-aqawil, dia menisbatkan taqawwal, mengadakan, membuat-buat dari sebagian ucapan saja, la akhadna minhu bil yamin, niscaya kami akan ambil darinya dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na, kemudian kami akan putuskan tali jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak akan ada yang bisa untuk menghalangi apa yang Allah tentukan. Bayangkan akibat yang sekiranya seseorang tidak berprinsip untuk al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terjawab, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbatul hajah Di antara ucapan yang beliau tegaskan, beliau ulangi dan beliau ulangi, beliau tekankan adalah fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan berikutnya. Apa kata Nabi? Wa syarrul umur syarr, sejelek-jelek urusan, sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara baru yang dinisbatkan kepada agama. Sehingga Nabi mengingatkan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ini peringatan, bukan hal yang dianggap sepele ketika seseorang memudahkan berkata dengan tanpa ilmu. Maka wajar pula apabila para ulama meletakkan orang yang berani menisbatkan sesuatu kepada agama yang hal itu tidak ada dalam agama, diposisikan menjadi dosa yang kedua setelah asyrik, dan mengikuti berikutnya yang ketiga adalah al-kabair, dosa-dosa besar yang lainnya. Kenapa? Mana yang lebih jahat, melebihi seorang yang melanggar hak Allah, hak tashri', hak Allah, hak menentukan syariah, menentukan ini baik, menentukan ini jalan ke syurga, menentukan ini perkara yang akan mendekatkan kepada neraka. Siapa yang berhak selain Allah subhanahu wa ta'ala? Manusia untuk berkata demikian dari mana ilmunya? Mereka yasa? Mengada-ada? Otaknya cerdas kemudian dia berupaya untuk menciptakan, berinovasi, menciptakan sebuah amalan yang baru? Lah, tidak bisa. Maka setiap kali para sahabat berhadapan dengan kondisi yang seperti itu, demikian tegasnya mereka. Setiap kali berhadapan dengan tingkah pola orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya di masa Nabi, demikian tegasnya mereka. Simpel jawaban mereka. Tatkala ditanya juga simpel. Dan ketika melihat juga simple, tidak berat dan tidak memberat-beratkan. Sebagaimana Imam Ahmad saat ditanya oleh Ma'mun melalui penasihat busuknya Ibnu Abi Duat alaihi min Allah ma yastahiq, dengan anggapan dari Ma'mun sekaliber Ibnu Abi Duat tentu tidak akan bisa diremehkan. Seorang yang cerdas, mantiqi, ahlul kalam, ahli filsafat. Maka Ma'mun bertanya atau berkata kepada Ibnu Abi Duat, is'alhu, tanya orang ini. Maka Ibnu Abi Duat pun langsung kepada pokok permasalahan, dalam pikirannya akan cepat selesai. Ma taqulu fil Qur'an, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu yakini perihal Qur'an? Jawabannya di antara dua tentunya. antara kalamullah, yang satu apa? Yang satu apa? Makhluk. Maka Al-Imam Ahmad pun simpel menghadapi pertanyaan seperti itu, yang membungkam mulut jahat Ibnu Abi Duad, yang tidak sanggup untuk mengeluarkan satu kata pun dengan jawaban dari Al-Imam Ahmad. Beliau katakan, apakah yang kamu yakini Al-Quran itu makhluk? Pernah diucapkan oleh Nabi, Al-Quran makhluk? Beliau adalah seorang tentunya ahlul hadis. Dan tidak ada hadis yang seperti itu. Apakah yang kamu ucapkan ini pernah diucapkan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Apakah para sahabat pernah menyatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk? Kalau iya, selesai masalah. Kalau mereka pernah menyatakan seperti ini, selesai masalah. Kenapa? Karena usulus sunnah, kata Imam Ahmad, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi sahabah. Prinsip pemahaman kami dalam memahami agama memegangi prinsipnya para sahabat. Kita berjamaah dengan mereka. Sumber perpecahan ketika meninggalkan al-jamaah. Cukup pertanyaan yang membungkam, tidak akan saya menyatakan ada. Sekiranya mereka akan berkata ada, senjata alul hadis berikutnya adalah apa yang diingatkan oleh Nabi, al-isnad. Karena laula al-isnad laqala man syaa ma syaa, kata para ulama. Sekiranya tidak ada sanad, niscaya orang akan berkata apa maunya. Apa mau saya ucapkan. Kalau dia menyatakan ada, Al-Imam Ahmad akan menyatakan sammu lana rijalakum. Sebutkan siapa rawinya. Selesai masalah. Tersenyum kecut Ma'mun mendengarkan sebuah jawaban yang membungkam orang yang dipercaya itu Ibnu Abi Duad. Praktis. Makanya tajuk kita pentingnya berilmu sebelum beramal ini, subhanallah, mengingatkan kita kepada sebuah prinsip yang sangat besar, yang dijadikan sub pembahasan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu wajibnya sebenarnya dalam as-sahih untuk berilmu qabla al-qawli wal-amal. Subhanallah. Karena ucapan kita, perbuatan kita muhasab. Allah akan hisab. Jangankan berkaitan dengan agama, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Hati-hati. Lafaz yang kita keluarkan harus siap kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Sampai terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, apakah ucapan seperti ini juga akan dituliskan, dimintai pertanggungjawaban? Bukan susunan kata yang memiliki makna, tapi ucapan Lalu bagaimana dengan ucapan yang dinisbatkan ini bagian daripada agama? Begitu pentingnya belajar ilmu agama yang tidak boleh terputuskan dan diputuskan, dan dengan alasan apapun, siapapun, dalam kapasitas apapun, di mana bumi dipijak, ilmu selalu dijunjung. Pelajari, dikaji. Peras keringat kita, banting tulang kita. Capeknya kita mengendarai kendaraan. Lelahnya kita menempuh perjalanan. Semoga akan meringankan kita dari api neraka. Debu-debu yang berterbangan akan menjadi saksi insyaallah dari pergerakan seorang talibul ilm. Makanya dalam menyenangkan hati para sahabatnya, tatkala datang Saffan bin Assal radhiyallahu taala anhu dan ditanya oleh Nabi, untuk apa engkau datang? Untuk belajar ilmu, kata Saffan. Maka kata Nabi, marhaban ya talib al-ilm. Selamat datang. Marhaban, terhib dari Nabi. Wahai para penuntut ilmu agama. Kemudian Nabi mengingatkan keutamaannya. Bagaimana orang yang belajar ilmu agama diliputi oleh malaikat. Haffathumul malaikah. Au ta'uffu bihimul malaikah. Wadhillu biajnihatiha. Diliputi oleh para malaikat. Dinaungi dengan sayap-sayapnya. Bahkan sampai para malaikat itu saling menaiki di antara mereka satu dengan yang lainnya ila samaid dunia untuk menaungi talibul ilm. Yarkabu ba'dhuha ba'dhan ila samaid dunia, sampai ke langit dunia. Kenapa? Cintanya kepada orang yang belajar agama, karena dia akan mempelajari al-halal wal-haram. Dia mempelajari sesuatu yang paling utama secara mutlak, tidak bisa untuk digugat, ilmu agama. Dan insyaallah tentunya tentang perihal keutamaan ilmu agama akan ada waktunya ahadith dan ayat tentang keutamaan ilmu agama. Dalam waktu yang ringkas ini kita akan melihat akibat ketika seorang mengentengkan al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Tidak perhatian untuk belajar ilmu agama. Dan ahadith, ayat, insyaallah akan dibacakan. Tapi kita ingin melihat secara ringkas mengenai waktu tentunya. Setelah kita mengetahui bagaimana talabul ilmi fardhah ala kulli muslim, mencari ilmu agama kewajiban atas setiap muslim. Setelah kita mengetahui yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah angkat mereka melebihi daripada yang lainnya. Tapi bagaimana akibatnya ketika orang tidak ada kecintaan kepada belajar ilmu agama? Dalam keadaan tadi kita ingatkan, cinta kita kepada Allah membias rasa cinta yang kuat untuk mencintai apa yang Allah cintai. Dan tidak ada yang lebih Allah cintai melebihi apa yang telah Allah turunkan. Kalamullah, firman-firman Allah. Resiko orang yang seperti ini, atau akibat orang yang seperti ini, yang kurang kepedulian, kurang keseriusan, kurang ketekunan untuk belajar ilmu agama, yang paling berbahaya adalah tertimpanya musibah di dalam keyakinan atau akidah. Ini ancaman yang paling berbahaya. Karena praktis ketika dia tidak memperdulikan ilmu, akan terjebak, bukan hanya taklid, bahkan ada kalian sengaja beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, dengan alasan yang penting niatnya. Saya yakin Allah itu maha baik, kan sering jawaban seperti itu. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah tahu saya siapa, saya sibuk, saya banyak kerja. Hakikatnya dalil kaum pemalas yang tidak mau belajar ilmu agama. Makanya Allah mengancam dalam firman-Nya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ini yang berbahaya. Dan ini jawaban kenapa dia sholat tapi juga tekun melakukan praktek-praktek atau ritual-ritual syirikan. Dia haji mengunjungi tanah suci tapi juga mengunjungi dukun, khurafat, takhayulat, seakan-akan menjadi keseharian. Bahkan ada kalanya menjadi kebutuhan yang bukan sekunder, bahkan primer. Harus, katanya, kalau mau menikahkan tidak mencari hari baik, ini bahaya. Harus, tanya, kok kenapa hal itu terjadi? Ternyata jawabannya dalam firman Allah ini. Karena Allah katakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hati-hati, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi akan perintahnya. Orang yang tidak mau belajar ilmu agama, risikonya pasti menyelisihi agama. Apa yang akan mengancam? Antusibahum fitnah. Allah akan timpakan fitnah. Dan kita sudah ingat. Dan saya yakin antum ingat semuanya. Apa bahkan Al-Imam Ahmad, perihal makna fitnah. Yang mana beliau mengingatkan, fitnah adalah kesyirikan. Bayangkan, menyelisihi akibatnya apa? Awas. Bukan sekadar badai. Bukan sekadar gempa bumi. Gempa akidah yang paling berbahaya. Ketika musibah menimpa agama, itu yang paling berbahaya. Makanya Nabi berdoa kepada Allah di antara penggalan doanya, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan kau timpakan musibah itu menimpa agama kami. Kalau musibah sudah menimpa agama, wal iyadzu billah, syirik menjadi tauhid, sunnah menjadi bid'ah, terbalik-balik memahami perkara halal haram, tidak tahu. Ini berbahaya. Makanya musibah yang mengancam adalah ketika seorang tidak belajar ilmu agama, terkhususnya tauhid atau perkara akidah. Dan ketika akidah itu sudah rusak, ada keyakinan-keyakinan atau ada bid'ah katakan dalam akidah, praktis akan merusak yang lainnya. Kata Imam Syatibi rahimahullahu taala, al-bid'atu idza dakhalat fil usul aw fil asli sahulat mudakhalatuha fil furu'. Demikian dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam Al-I'tisam. Kalau bid'ah itu sudah merasuki akidah, mulai mudah percaya khurafat, mulai punya hal-hal yang tidak pernah ini diajarkan Nabi, praktis dia akan terjebak, kata Imam Syatibi, di dalam kesalahan, di dalam bid'ah, di urusan furu', yaitu dalam keseharian ibadah yang kita lakukan, akan rusak. Makanya cukuplah apa yang dicintai masyarakat menjadi takaran sejauh mana semangat mereka untuk belajar ilmu agama. Apa yang dicintai itulah sesuatu yang menunjukkan wajah aslinya. Saya nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Iqtida. Al-Iqtida, kata beliau, anna fi'lal qalili minal bid'i yuaddi ila fi'lal kithir thumma yashtahir amruhu. Mengerjakan sedikit dari perkara yang tidak ada dalilnya itu akan menjebak dia untuk melakukan perkara-perkara yang lebih banyak lagi yang tidak ada dalilnya. Dimulai dari sedikit, kemudian mencoba satu ini, kemudian mencoba lagi, mencoba yang lainnya, mencoba yang lainnya. Kalau masyarakat sudah ketagihan seperti ini, akhirnya yashtahiru bih, mewabah, dan akhirnya dianggap biasa. Kemudian, thumma idza ishtahara asy-syai'u, kalau suatu itu sudah masyhur, sudah mewabah, menjangkiti masyarakat, bahkan dianggap lumrah, wajar, tidak mengapa, sudah terjebak dalam kondisi sebagaimana digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kondisi yang masyarakat itu seperti daun ranting, kemudian datang angin. Ada angin dari barat, maka dia condong kemana? Kemana? Kemana kalau angin dari barat? Barat atau timur? Kalau barat berjuang. Kalau barat apa? Berjuang untuk tetap ya. Ada. Ikut di mana? Aina malatir rih. Di mana angin itu berhembus? Artinya apa? Tidak punya prinsip. Prinsip yang teralihkan untuk mengejar dunia. Prinsip yang teralihkan untuk apa? Madunya harus. Kalau kamu mau pengen ini harus ini harus ini harus ini. Teralihkan. Ini sebagai yang dikatakan tadi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sudah seperti angin atau seperti dedaunan yang dihempaskan dengan angin. Masyarakat yang lantah, masyarakat yang fuduli, tapi dalam perkara yang tidak ada artinya. Wallahul musta'an. Kemudian kata beliau, perhatikan. Thumma idza ishtahara asy-syai'u dakhala fihi 'awamun nas, apabila ini telah mewabah di tengah-tengah umat manusia, Maka watanasau aslahu, akhirnya mereka melupakan apa yang seharusnya mereka pegangi. Apa yang seharusnya mereka pegangi di dalam kehidupan? Prinsip apa? Prinsip beramal, prinsip al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Yang ini akan menyelamatkan usul kita, menyelamatkan aqidah kita, keyakinan kita. Tanpa ilmu, subhanallah, orang kalau sudah lupa aslinya, bagaimana aqidah yang asli, yang itu diyakini oleh Nabi, diyakini Abu Bakar, diyakini oleh Umar, diyakini para sahabat, diwariskan kepada para tabi'in, keyakinan-keyakinan mereka sudah tidak diyakini. Sebagian diyakini, sebagiannya disangsikan, sebagiannya, subhanallah. Jadinya memilukan dan memalukan. Mudahnya orang diajak untuk mengkultuskan sesuatu yang berlebih, yang dianggap berlebih. Subhanallah. Tadi kita kisahkan satu surah, apa yang dilepaskan tadi? Kerbau Kiai Slamet. Mohon maaf, bukan ras ya, tapi cuma mengabarkan. Di Solo itu kalau memasuki bulan Muharram, kalau namanya mereka menamakan dengan nama yang bid'ah, yaitu Syura, kata barulah namanya Muharram, karena Nabi yang memberikan nama itu. Mereka lepaskan kerbau selamat yang katanya memiliki keramat. Memiliki apa? Keramat. Jadi tidak hanya wali. Kalau ditanya siapa yang memiliki wali, orang soleh dan kerbau. Nah, kerbau dilepaskan, ini yang punya dagangan sayuran merasa ngalap berkah kalau sapinya datang kemudian makan apa? Sayurannya. Dianggap biasa. Bahkan sebelum pelepasan kerbau ada pengajian. Bahkan dipimpin Masya Allah alumni Umul Qura. Bayangkan alumni Umul Qura, apa kurangnya? Tiap hari tawaf kalau mau ya. Allahumma musta'an. Belum kalau kita berbicara setiap wilayah, saya yakin ada klinik, ada tradisi, ada hal-hal yang dianggap biasa dan yang meninggalkan dianggap ini kurang ajar. Coba kalau kita bertanya, bagaimana adat sebelum atau setelah acara pernikahan di setiap wilayah? Pasti ada tradisi sendiri-sendiri. Tradisi ngambil air untuk mandi dari 7 sumur kalau di Jawa ya. Nah, belum lagi nanti, subhanallah, dianggap biasa. Dianggap bahkan sebagai kearifan lokal, ada talbisnya. Jadi bukan dianggap sebagai tradisi, mungkin dikemas dengan kata-kata yang lebih baik, akan lebih familiar dan lebih diterima, dikatakan dengan kearifan lokal. Ini enggak arif, ini kejahilan kabar agama. Ini akibat ketika sudah dilupakan. Jujur mereka mengkaji Al-Quran, jujur mereka mengkaji Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Kutubul Ahadith, Kutubul Masanid, Kutubul Tafasir. InsyaAllah tidak akan melakukan seperti itu. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama, Aina alladhina yakra'una al-Qur'ana bitafsir al-Athari. Masjid mana sekarang kita dapatkan kok mengkaji Al-Quran dengan membuka kitab-kitab yang ada azarnya? Bagaimana kala ابن عباس قال ابن مسعود. Kelihatan sudah mati ghirahnya, kecemburuan kita kepada ilmu agama seakan-akan memudar. Sampai dikatakan demikian oleh para ulama, ketika dikatakan di negeri, di sebagian negeri Arab, aina alladhina yaqra'una al-Qur'an wa yufassirunahu bitafsir al-Azhari. Loh, bagaimana tempat kita? Dan itu bukan, sekali lagi, bukan hal yang enteng mentafsirkan Al-Quran. Sebelum al-ilmu qabla al-qawl al-amal, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya oleh para tabi'in dari penggalan firman Allah, wa fakihatan wa abba fama huwa abba. Kalau kita gampang, fakihah enggak tahu, buka kamus Muhammad Yunus, ketemu jawabannya. Abba, tinggal buka kamusnya, ketemu. Tapi sebuah keyakinan terbangun dari al-ilmu qabl qaul wal amal, maka belum menyatakan la adri, aku tidak tahu. Terheran orang yang bertanya, sekali berAbu Bakar menyatakan la adri, menjawab suasana yang seperti ini, beliau katakan, hal min ardhin tuqilluni wa hal min sama'in tudhilluni ala an aqula fil qur'ani bighairi ilm. Adakah bumi yang akan menopangku, langit yang menaungi aku, apabila aku berkata dalam Al-Qur'an dengan tanpa ilmu? Ini mereka wajar ada kepekaan terhadap perkara tauhid. Masya Allah. Sampai dikatakan ada seorang dai yang terkenal yang menyatakan, bertanya dalil itu seperti kemunduran, tidak sekedar ketinggalan zaman, tetapi sebuah bentuk yang tidak selayaknya. Jadi seperti protes dai ini. Dulu kalau kita masyarakat bertanya, kita jawab, selesai. Kalau sekarang kita jawab, minta dalilnya. Seandainya kita mendapatkan dalil, tanya sahih atau tidak, katanya. Masya Allah, dianggap situasi yang tidak menguntungkan. Betul, bagi da'inya mungkin tidak menguntungkan, karena tidak bisa menghafalkan atau belum menghafalkan, yang akhirnya menggunakan akal, sebagaimana kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, a'ayadhubul ahadithu ayyafadhuha faqalu birrayi fadhallu wa dhallu. Kalah mereka dengan hadis, tidak mampu untuk menghafalkannya. Faqalu birra'i, maka berkata dengan akalnya. Fadhallu, akhirnya mereka menyimpang dan menjadikan umat yang lainnya menyimpang. Bahaya. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal merupakan prinsip. Bahkan al-imam al-Qurtubi ketika menyebutkan firman Allah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ketika menukilkan firman ini, beliau menyatakan ini ayat merupakan bukti dan dalil untuk al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Subhanallah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangun semangat. Dan bagi para penuntut ilmu yang memang mengkhususkan belajar agama, bangun obsesi yang tinggi untuk ilmu agama. Boleh kita melihat sesuatu yang bahkan dianjurkan melihat orang-orang yang sukses dalam ilmu agama, dalam keimanan yang lebih tinggi kita lihat. Kalau dalam masalah urusan dunia, beda dengan motivator. Kalau urusan dunia, para motivator lihat siapa yang punya Microsoft umpamanya, Bill Gates katakan, lihat fulan bagaimana mereka menapak jenjang tahapan-tahapan. Itu motivator. Kalau Nabi, lihat orang yang di bawah. Ajdar menjadikan kalian akan bisa bersyukur kepada Allah. Walaupun tidak salah tentunya untuk kita berkarya, berinovasi kalau urusan dunia, melakukan yang terbaik. Wallahul musta'an. Kemudian kata beliau, watanasu aslahu hatta yasira adatan linnasi bal'idan hatta yudhahi bi'idillah. Akhirnya yang tadi tradisi terjebaknya mereka dalam beragam kesalahan yang hakikatnya adalah hukuman dari Allah karena mereka tidak belajar ilmu agama, akhirnya menjadi tradisi yang dijaga. Bahkan ada kalanya mungkin akan menjadi hari yang istimewa, menjadi Id. Wallahul musta'an. Bal qad yazidu alayhi hatta yakada an yufdiya ila maut al-islam wa hayat al-kufr wal 'iyadhu billah. Bahkan puncanya kalau dari tradisi sudah hampir-hampir saya menyamai dengan hari lebaran, saking istimewanya dari perkara-perkara yang memang sama sekali tidak ada dalam agama, sampai pada akhirnya yufzi ila mautil Islam, hilanglah nilai ajaran Islam, mati nilai-nilai ajaran Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Oh, apakah berarti mereka tidak sholat? Apakah mereka nanti tidak haji lagi? Apakah mereka tidak membayar zakat? Ramadan tidak puasa? Tetap zahirah dari mahdhah kiranya tetap terjaga. Tapi siapa yang bisa mengukur keyakinannya? Perhatikan tingkah lakunya. Makanya subhanallah, maha suci Allah, ketika nilai-nilai keislaman itu sudah memudar, praktis syiar-syiar yang tidak memiliki dalil ini yang akan bertahan dan akan berkembang bahkan menjadi ajaran. Suatu saat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu usianya panjang, beliau termasuk salah seorang sahabat yang Mu'ammar, yang usianya panjang. Melihat gelagat orang-orang yang hidup di masa tabi'in, maka beliau berkata, sekiranya Rasulullah dan para sahabatnya dibangkitkan kemudian melihat kalian 1400 tahun yang lalu diucapkan, aku khawatir mereka tidak bisa membedakan perihal keislaman kalian kecuali sholat kamu yang masih ada. Ibadah mahdhah. Wafat Abu Darda radallahu ta'ala anhu. Maka diriwayatkan oleh Hibban ibn Abi Jabalah, kata beliau, kalau Abu Darda dibangkitkan di masaku, aku tidak tahu kiranya apa yang akan dicapkan, apa yang akan diucapkan untuk kalian. Niscaya mereka tidak bisa memilahkan keislaman kalian kecuali hanya dengan ibadah mahdhah kalian, dengan sholat kalian. Wafat Hibban ibn Abi Jabalah. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, kalau Hibban ibn Abi Jabalah hidup di masaku, kiranya apa yang akan diucapkan untuk kalian? Sungguh beliau tidak akan mengenali tentang keislaman kalian kecuali hanya sholat yang masih kalian tunaikan. Wafat al-imam Auza'i. Datang Isa ibn Yunus. Kata Isa ibn Yunus, kalau al-imam Auza'i dibangkitkan di masaku, aku tidak tahu kiranya apa yang dikatakan oleh al-imam Auza'i kepada kalian. Coba ucapan ini katakan sudah 14 abad berlalu. Dimulai dengan siapa? Abu Darda. 14 abad yang lalu. Sekarang kita seandainya boleh meriwayatkan, bagaimana kalau seandainya Rasulullah, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Abu Darda, bagaimana Hibban ibn Abi Jabalah, bagaimana Al-Imam Auza'i, bagaimana Isa ibn Yunus, mereka semua dibangkitkan, diletakkan di depan masjid raya umpamanya, didekatkan di depan pantai umpamanya, apa kiranya akan muncul ini umat yang istimewa, umat yang paling istiqamah? Coba kira-kira setelah 14 abad apa yang akan diucapkan? Wah, hebat, tradisi yang istimewa umatku, rebutan kotoran kerbau umumnya. Allah musta'an. Apalagi Muharram ini banyak orang. Kalau tadi ramai nikah, kalau sudah Muharram mulai jarang orang menikah. Karena menikah di bulan Muharram itu apa? Bulan yang sial, tidak boleh menikah. Enggak ada undangan nikah, itu mulai menipis. Mana kalau ikhwan ada yang mau menikah, pilih bulan Muharram. Nah, untuk menghilangkan. Ya Muhammad. Sehingga subhanallah terjaga. Dalam keadaan bahkan di bulan Muharram ini, kalau dibandingkan dengan Ashhurul Hurum, bulan suci yang paling istimewa kata para ulama adalah bulan apa? Bulan Muharram. Bulan yang paling suci adalah bulan Muharram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu siyam ba'da Ramadan. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah shaum syahril Muharram. Puasa bulan Muharram. Sehingga para ulama, Ibnu Umar, Aisyah, Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu ta'ala dan para sahabat menyatakan memperbanyak puasa di bulan Muharram adalah ibadah yang mulia. Karena bulan yang paling mulia dan puncaknya 9 dan 10 dari bulan Muharram, saking istimewanya bulan Muharram. Dan ketika Allah menyebutkan bulan-bulan Muharram, Allah katakan apa? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah menyatakan inna idata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yama khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha, di antara 12 bilangan bulan ada berapa? 4 bulan yang suci. Dan Allah katakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Dan kezaliman paling besar kita tahu kesyirikan, tapi ternyata kesyirikan paling mewabah di bulan Muharram. Paling mewabah di bulan-bulan ini. Yang punya senjata, yang punya cincin, yang punya pusaka dikeluarkan, dicuci di bulan apa? Muharram. Yang enggak pernah mandi setahun sekali, mandinya di bulan apa? Muharram. Dukun-dukun itu mandinya di bulan apa? Muharram. Wallahul musta'an. Ini yang terjadi. Sehingga pengorbanan harta dan yang lainnya itu diarahkan kepada yang sebaliknya. Bukan dari nilai-nilai agama. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Cukup panjang perkataan beliau. Yang intinya memang subhanallah. Al-ilmu qabla al-qawl al-amal, harus menjadi motivasi kita untuk belajar ilmu agama. Tanpa belajar ilmu agama akan bertambah buta. Dan tentunya subhanallah, mata hati yang buta mengantarkan kepada kehidupan yang merana, yang jauh daripada cahaya Allah yang penuh kebaikan dan keberkahan. Oleh sebab itu, ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, motivasi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita dan kaum muslimin untuk semangat belajar ilmu agama. Buktikan antum saf yang terdepan untuk al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah ba'dal asar insyaallah ada sesi yang ketiga, dan masih ada dua sesi untuk hari ini, ba'dal asr dan nanti sesi keempat insyaallah ba'dal maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.